Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Tiga landasan utama itu maknanya mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengenalnya dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya, dialah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kelak di alam kubur. Pertanyaan yang menjadi penentu, apabila dia bisa menjawabnya, maka insya Allah dia akan menggapai kebahagiaan di alam kubur dan seterusnya dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jika seseorang tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur dan telah menanti azab api neraka yang lebih dahsyat. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari tiga landasan utama ini. Karena ini adalah kunci jawaban terhadap pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan orang yang bisa menjawabnya bukanlah orang yang sekedar menghafalkan jawabannya, tetapi dia pelajari, dia pahami ilmunya, dan dia amalkan dengan sebaik-baiknya di dalam hidupnya. Iya. Alhamdulillah kita sudah berada dalam pembahasan prinsip atau landasan agama yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna Islam atau definisi Islam. Maka kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang maratibu dinil Islam, tingkatan agama Islam. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa huwa thalathu maratibah. Islam itu memiliki tiga tingkatan: al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Inilah tiga tingkatan agama Islam. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah tingkatan al-Islam. Kemudian di atasnya lagi yang kedua adalah al-Iman. Kemudian yang di atasnya lagi yang paling tinggi, yang ketiga yaitu al-Ihsan. Maka kita akan memasuki pembahasan tiga tingkatan agama ini secara lebih detail. Kata penulis rahimahullah, wa kullu martabatin laha arkanun. Setiap tingkatan memiliki rukun. Setiap tingkatan memiliki rukun. Fa arkanul Islam khamsatun. Kita masuk tingkatan agama yang pertama, yaitu al-Islam. Maka rukun-rukun Islam, kata Syekh, ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi atau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamas salati, wa iqamus salati. Yang kedua, menegakkan solat. Wa ita'uz zakati. Yang ketiga, menunaikan zakat. wa shaumu ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, yang kelima naik haji ke Baitullah al-Haram bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Inilah jemaah sekalian, lima rukun Islam. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjut, di sini ada satu faedah penting. Mengapa rukun Islam yang terdiri dari lima rukun, tetapi rukun yang pertama terdiri dari dua bagian yang tidak dipisahkan? Ini faedah yang sangat penting sekali. Rukun Islam ada lima rukun, tapi kalau kita hitung semuanya, sebenarnya menjadi enam. Karena rukun yang pertama terdiri dari dua bagian. Kenapa tidak dipisahkan? Kenapa tidak boleh dipisahkan? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, karena dua alasan atau dua sebab. Yang pertama, karena di dalam dua rukun ini terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Di dalam dua kalimat syahadat terdapat dua syarat diterimanya ibadah. Kalau kita hanya mengamalkan satu syarat saja, ibadahnya enggak akan diterima. Apalagi kalau tidak dua-duanya. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Inilah yang terdapat dalam la ilaha illallah. Apa itu al-ikhlas? Al-ikhlas itu secara bahasa maknanya adalah pemurnian. Itu makna ikhlas secara bahasa. Sedangkan yang dimaksud ikhlas di sini, atau ikhlas dalam syariat, maknanya adalah pemurnian ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan kita lakukan hanya karena Allah. Serta menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Itulah namanya ikhlas. Dan itu yang terdapat dalam la ilaha illallah. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas lebih jauh tentang makna la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Allah tidak akan menerima amal ibadah kita tanpa ikhlas. Tapi dengan ikhlas saja belum cukup. Ada sebagian orang, mereka seringkali berkata, yang pentingkan niatnya baik. Maka jemaah sekalian, dalam Islam belum cukup niat yang baik. Harus dengan cara yang benar. Harus disertai dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terkandung di dalam syahadat Muhammadur Rasulullah. Walaupun seseorang beribadah dengan ikhlas namun belum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, enggak mungkin dipisahkan antara la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan dua syarat ini. Ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua atau sebab yang kedua, mengapa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah terdapat dalam satu rukun, tidak mungkin dipisahkan, karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah muballigun anillahi azza wa jalla, seorang penyampai wahyu Allah azza wa jalla. Tidak beliau buat-buat sendiri. Apa yang beliau ajarkan kepada kita, semuanya datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada syariat yang beliau sampaikan kepada kita berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ketika seseorang itu ingin menaati Allah, dia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena cara menaati Allah adalah dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia sedang menentang Allah. Bukan sekedar menentang manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia sedang menentang Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, tidak terpisahkan antara syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Baik. Kemudian penulis rahimahullah mulai masuk dalam pembahasan lebih terperinci terkait rukun Islam yang lima ini, dimulai dari syahadat. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, fadalilu syahadah, adapun dalil syahadat, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 18. Allah azza wa jalla berfirman, Allah bersaksi, begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ini adalah persaksian disebut dalam ayat ini oleh tiga. Yang pertama Allah sendiri, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang berilmu. Maka jadilah orang-orang yang berilmu. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, kita tidak akan mungkin bersaksi la ilaha illallah sampai kita memiliki ilmunya. Itulah persaksian yang diakui di dalam syariat. Persaksian yang dibangun berdasarkan ilmu. Persaksian yang dibangun di atas dasar ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, penulis rahimahullah ta'ala nanti akan menyebutkan ilmu tentang syahadat la ilaha illallah ini. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan, Allah tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia yang maha perkasa lagi maha hikmah. Jadi jemaah sekalian, ini adalah dalil syahadat. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Secara bahasa, syahadat itu maknanya adalah ayukhbira bima ra'a wa ayuqirra bima 'alima. Orang yang bersyahadat adalah orang yang mengabarkan apa yang telah dia lihat. dan orang yang menetapkan keyakinan atas apa yang telah dia miliki ilmunya. Saya ulangi, makna syahadat secara bahasa adalah orang yang mengabarkan apa yang telah dia lihat dan orang yang menetapkan keyakinannya terhadap ilmu yang sudah dia ketahui. Inilah makna syahadat secara bahasa. Kalau kita terjemahkan, maknanya bersaksi, bersyahadat. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Bukan sekedar bersaksi, tapi bersaksi berdasarkan ilmu dan keyakinan. Dan dalam syariat, bukan sekedar bersaksi berdasarkan ilmu dan keyakinan, tapi juga harus dengan pengamalan. Oleh karena itu, syahadat menurut syariat, saya kutipkan penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid. Beliau berkata, "Man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha arifan li ma'naha." Orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia sudah mengetahui maknanya. Amilan bimuktadoha, serta dia amalkan konsekuensinya atau makna yang terkandung di dalamnya, batinan wa zahiran, secara batin maupun secara zahir. Secara batin maksudnya dia yakin kebenarannya, secara zahir maknanya dia amalkan dalam anggota tubuhnya. Fala budda fi syahadataini minal ilmi wal yakin wal amal bimadluliha. Maka harus di dalam dua kalimat syahadat itu adanya ilmu, keyakinan, dan mengamalkan makna yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya jemaah sekalian, dari definisi ini, maka syahadat itu disebut syahadat apabila terpenuhi padanya empat syarat. Yang pertama, kita memiliki ilmunya. Karena kita sedang membahas syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka ilmu tentang syahadat tersebut yang dimaksudkan di sini. Ilmu tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, meyakini kebenarannya. Karena ada juga orang yang sudah punya ilmunya, tapi dia belum yakin. Dia belum yakin kebenarannya. Padahal dia sudah tahu ilmunya. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat ini. Dan sepakat seluruh ulama, walaupun seorang sudah tahu ilmunya dan yakin kebenarannya, tapi dia tidak mau mengucapkan, padahal dia bisa berkata-kata, namun dia tidak mau mengucapkannya, dia belum menjadi muslim. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat, dia mengamalkan makna syahadat ini. Baik. Jadi ini pengertian syahadat. Sekarang kita masuk pembahasan rukun dan makna la ilaha illallah, atau makna dan rukun la ilaha illallah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa ma'naha, adapun makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja. Inilah jemaah sekalian makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan makna ini sesuai dengan dalil-dalil syariat. Dan juga sesuai dengan makna bahasanya. Sebelum kita kepada dalil-dalil syariat, maka kita terangkan sedikit makna la ilaha illallah seperti yang dijelaskan oleh penulis adalah sesuai dengan makna bahasanya. Sesuai dengan makna bahasa. Iya. Kenapa penulis rahimahullah menambahkan kata hakun atau bihakin di tengah-tengah la ilaha illallah, padahal aslinya secara tertulis tidak ada. Jadi penulis menafsirkan la ilaha illallah itu adalah la ilaha atau la ma'buda hakun atau bihakin illallah. Jadi ada kata tambahan di tengah, hakun atau bihakin, sehingga maknanya menjadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita enggak tambah kata di tengah, maka kalau kita terjemahkan menjadi tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka penerjemahan ini menjadi tidak tepat. Kenapa tidak tepat jemaah sekalian? Karena menyelisihi fakta. Yang disembah selain Allah itu banyak. Beda kalau kita katakan la robba illallah, tidak ada rob kecuali Allah. Itu enggak perlu kita tambahkan kata hakun di tengahnya. La robba hakun illallah, itu enggak perlu. Karena faktanya memang enggak ada rob selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada penguasa selain Allah. Tidak ada yang mengatur seluruh makhluk selain Allah. Jadi kita enggak perlu mengatakan tidak ada pencipta yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak mengatur alam ini kecuali Allah. Enggak perlu kita katakan begitu. Karena memang hanya Allah yang mengatur seluruh alam ini. Tetapi dalam la ilaha illallah, ketika kita terjemahkan, ketika kita maknakan, harus kita katakan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena faktanya yang diibadahi selain Allah itu ada. Enggak mungkin Allah ajarkan kepada kita kalimat yang menyelisihi fakta. Oleh karena itu, secara bahasa di tengah antara la ilaha dan illallah itu ada kata mahdzuf. Dalam bahasa Arab dia dibuang secara tertulis, tapi maknanya ada. Dan kata itu mesti ada. Sebab kalau tidak ada, maka kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang tidak sempurna. Karena huruf lam dia termasuk saudaranya inna. Yang paham, pernah belajar bahasa Arab sedikit, ngerti ya istilahnya. Jadi huruf la, huruf lam alif dalam la ilaha illallah itu kedudukannya termasuk saudara-saudaranya inna. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan min akhawati inna. Apa kerjaannya inna itu? Tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Kerjaannya adalah menasab isim dan merafa' khabar. Jadi setelah inna atau setelah la, dia harus nasab. Makanya kita baca la ilaha. Kalau la ini kita ganti dengan inna, sama hasilnya, inna ilaha. Enggak boleh kita baca ilahu atau ilahi. Karena Lam alif di sini dia adalah saudaranya inna. Kerjaannya menasab isim setelahnya. Makanya harus dibaca la ilaha. Kemudian kalimat setelahnya dirafa oleh saudaranya inna ini. Kerjanya merafa sehingga isim setelahnya harus dommah. Barulah dia menjadi kalimat yang sempurna. Isimnya harus ada, khabarnya harus ada, dan posisinya adalah rafa, yaitu di dommah. Saya berikan contoh kalimat lain jemaah sekalian agar kita lebih memahami. Kalau kita mengatakan inna Muhammadan qa'imun, sesungguhnya Muhammad sedang berdiri. Jadi inna menasab Muhammad dan merafa qa'imun, sehingga dibaca Muhammadan dan qa'imun. Nah jemaah sekalian, ini susunan kalimatnya yang lengkap. Begitu pula di dalam la ilaha, setelahnya ada kata hakun. Karena huruf lam alif itu dia menasab isim dan merafak khabar. Tapi kemana khabarnya? Khabarnya mahzuf, dibuang. Dan khabarnya secara hukum tetap ada. Karena kalau tidak ada, kalimatnya menjadi tidak sempurna. Contohnya, kalau kita mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Sampai di situ saja kalimatnya. Ada artinya enggak? Enggak ada arti. Kenapa Muhammad? Kalau kita tambahkan qa'imun, sedang berdiri, atau jalisun, duduk, baru memiliki makna. Begitu pula dalam kalimat la ilaha. Dia mesti ada kata hakun, sehingga dia memiliki makna. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan dari sisi bahasa. Tapi kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Karena dalam bahasa Arab, itu adalah hal yang biasa dan sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab terkadang tidak mengucapkan lagi sesuatu yang telah mereka pahami. Sebagaimana dikatakan juga di dalam Alfiyah Ibni Malik. Alfiyah Ibni Malik adalah bait-bait syair tentang bahasa Arab, terutama dalam masalah nahwu. Beliau berkata, "Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'a suqutihi dhahar." Dan telah masyhur dalam bab ini dihilangkannya khabar apabila dengan dihilangkannya khabar itu maknanya dapat dipahami. Jadi ini yang disebutkan dalam kitab-kitab bahasa Arab. Baik. Kita sudah paham. Orang Arab sudah paham, makanya tidak disebutkan lagi. Namun aslinya dia ada. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, harusnya diterjemahkan secara makna. Bukan terjemahan lafaz. Terjemahan lafaz dengan bahasa Indonesia bisa jadi maknanya menjadi beda dengan lafaz aslinya dalam bahasa Arab. Sehingga syarat dalam penerjemahan itu haruslah diterjemahkan secara makna yang diinginkan oleh bahasa Arab tersebut, bukan sekedar lafaznya saja. Baik, ini jemaah sekalian penjelasannya secara bahasa. Kalau agak bingung, gak apa-apa, nanti belajar bahasa Arab lagi. Adapun secara syariat, maka Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menegaskan makna yang terkandung di dalam La ilaha illallah, La ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, hanya dia Allah yang berhak disembah. Yang disembah oleh manusia selain dia, atau oleh para jin selain dia, maka itu adalah sesembahan yang batil, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan juga dalam ayat ini, mengapa hanya dia yang pantas disembah? Karena hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah, maka Allah sangat murka kepadanya. Karena itu berarti dia samakan yang rendah dan yang kecil dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu kan penghinaan namanya. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Padahal hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Berarti dia memberikan ibadahnya kepada yang kecil, yang rendah, yang hina, yang sepele, yang berurusan dengan najis dan dosa-dosa. Dia samakan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung, maha mulia, maha suci. Maka itu adalah penghinaan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah benar-benar dimurkai oleh Allah, karena dia menyamakan Allah dengan makhluk, dia menghina Allah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, rukun La ilaha illallah. Rukun La ilaha illallah. Penulis rahimahullah menjelaskan, La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama disebut an-nafyu, penafikan. Yang kedua al-ithbat, penetapan. Penafikan yang terdapat dalam kalimat La ilaha, penetapan yang terdapat dalam kalimat illallah. Apa artinya penafikan? Kata Syekh, La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat La ilaha menafikan semua yang disembah selain Allah. Menafikan itu maknanya jemaah sekalian adalah mengingkari atau menyalahkan, atau lebih tepat lagi mensyirikan atau mengkafirkan peribadahan kepada selain Allah. Itulah yang terkandung di dalam La ilaha. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku muslim, setiap hari dia ucapkan La ilaha illallah, tapi dia membenarkan orang yang menyembah selain Allah, berarti batal syahadatnya. Dia tidak amalkan rukun yang pertama ini. Nggak ada gunanya dia ucapkan La ilaha illallah. Atau dia katakan semua agama sama. Padahal dia tahu, semua agama selain Islam mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Maka Islamnya menjadi batal. Kenapa? Karena syahadatnya batal. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabahum kafara ijma'an. Para ulama ahlu sunnah mengatakan, barang siapa yang tidak menganggap kafir orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, atau orang yang beragama dengan selain Islam, atau dia sekedar ragu mereka kafir tidak, atau dia membenarkan kekafiran mereka, maka dia menjadi kafir seperti mereka ijma'an berdasarkan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa dia kafir? Karena dua sebab. Pertama, dia mendustakan ayat-ayat yang mengkafirkan orang kafir. Ayat mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir, dia bilang tidak kafir. Itu kan menentang, jelas. Kemudian yang kedua, inilah yang kita bahas. Mengapa dia menjadi kafir ketika dia membenarkan selain Islam? Karena syahadatnya batal. Yaitu rukun syahadat yang pertama, la ilaha. Menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kalau dia mengakui agama selain Islam, berarti dia tidak lagi mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Inilah rukun yang pertama. Jemaah sekalian, ini ajaran mendasar dalam Islam. Ini arti la ilaha illallah. Kita semua tahu, la ilaha illallah itu orang mau masuk Islam, ini yang dia ucapkan. Dia mau mati, ini pula yang harus dia ucapkan. Dan betapa banyak orang yang masih belum ngerti makna kalimat ini dan melanggar kalimat ini. Padahal ilmu-ilmu lain dia sudah pintar sekali. La ilaha illallah dia tidak ngerti. Sampai-sampai ketika ada orang yang berbicara tentang makna la ilaha illallah, dia tuduh radikal atau terpapar radikalisme. Ini ajaran Islam yang paling mendasar disebut radikal dengan makna yang buruk tentunya yang mereka inginkan. Subhanallah. Itu karena enggak ngerti apa itu toleransi. Toleransi itu bukan membenarkan agama selain Islam. Membenarkan agama selain Islam itu membatalkan syahadat la ilaha illallah. Itu bukan toleransi. Toleransi itu dua dalam syariat. Satu, kita tidak zalim kepada orang kafir. Walaupun dia kafir, kita tetap berbuat adil kepadanya. Enggak boleh zalim. Yang kedua, kita berbuat baik kepadanya. Tapi ada dua syarat boleh berbuat baik kepada orang kafir. Syarat yang pertama, dalam perkara duniawi. Jadi bukan dia sedang mengamalkan ajaran agamanya yang bertentangan dengan agama kita, baru kemudian kita bantu. Itu namanya menolong dalam dosa, bukan toleransi. Kemudian syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin karena agama. Itu namanya toleransi. Tidak berbuat zalim dan berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat tadi. Adapun membenarkan agama mereka atau mengakui kebenaran agama mereka, itu bukan toleransi. Toleransi itu mengakui keberadaan mereka. Ini yang tadi mengakui ada Yahudi, ada Nasrani. Bersamaan dengan itu, Nabi juga meyakini mereka kafir, mereka musyrik, mereka salah, sehingga beliau mendakwahi mereka, mengajak mereka masuk Islam. Sebagaimana akan kita sebutkan ayatnya sebentar lagi, bagaimana Allah memerintahkan Nabi SAW mengajak Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Kalau Nabi membenarkan agama mereka, ngapain diajak lagi masuk Islam? Itu gak ada kerjaan namanya. Jadi orang yang mengatakan semua agama, secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad SAW gak ada kerjaan. Orang sudah benar, orang sudah baik, masih diajak-ajak masuk Islam. Jadi ini makna la ilaha, rukun yang pertama. An-nafiyu, penafikan. Pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kemudian, kata Syekh yang kedua, illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi. Dalam kalimat illallah terdapat al-ithbat, penetapan. Kalimat illallah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan kepadanya. Inilah jemaah sekalian makna illallah, terkandung padanya rukun al-ithbat yaitu kita tetapkan keyakinan kita yang berhak disembah hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang satu saja. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana kita juga telah meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya, dalam penciptaan, dalam penguasaan, dalam pengaturan. Maka sepatutnya kita juga meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Baik, sekarang kita lihat dalil dua rukun la ilaha illallah. Apa dalilnya? Kata Syekh, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Tafsir syahadat la ilaha illallah yang lebih menjelaskan maknanya adalah firman Allah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan ini adalah kalimat yang harus selalu ada pada keturunannya agar mereka selalu kembali kepadanya. Surat Az-Zukhruf ayat 26, 27, 28. Jemaah sekalian, inilah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengapa Allah menyebutkan tentang para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim? Tentang para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena dua sebab utama. Karena dua sebab utama. Yang pertama, agar kita dan terutama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya meneladani para nabi tersebut. Meneladani para nabi tersebut. Kemudian yang kedua, agar kita mencintai para nabi tersebut. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihi salam agar menjadi teladan bagi nabi kita dan bagi kita semuanya. Ketika beliau menegaskan kepada ayahnya dan kaumnya, ayahnya sendiri dan kaumnya, termasuk di situ keluarganya dan anak-anak sebangsa dan setanah airnya. Apa yang beliau tegaskan? Dua. Yang pertama, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa arti berlepas diri, jemaah sekalian? Berlepas diri itu artinya aku salahkan kalian. Kalian salah, kalian tidak benar. Dan aku membenci apa yang kalian sembah itu. Aku tidak suka. Karena itu salah, karena itu dosa terbesar. Dan aku menjauh darinya. Itu maknanya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Dan inilah makna an-nafyu, penafikan. Ini yang dimaksud menafikan. Mengingkari dan menyalahkan. Ini yang pertama yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan makna la ilaha. La ilaha di dalamnya terkandung an-nafyu. An-nafyu itu juga bermakna al-bara'ah, berlepas diri. Kemudian kata Ibrahim, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Ini sama persis dengan illallah, kecuali Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan Yang berhak disembah hanyalah Allah sang pencipta. Hanyalah Allah sang pencipta. Beliau tidak sebut nama Allah di sini. Beliau katakan ilalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Tentu maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Setelah beliau menafikan semua yang disembah selain Allah. Tapi jemaah sekalian, pilihan kata Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini ada pelajaran penting. Mengapa Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku? Tidak langsung beliau katakan illallah, kecuali Allah. Di dalamnya terkandung pelajaran bagi mereka dan bagi kita juga, sang pencipta dialah yang berhak disembah. Sungguh bodoh kita menyembah yang tidak menciptakan kita, tidak menciptakan kebaikan apapun untuk kita, tidak pula bisa menciptakan keburukan menimpa kita. Itu kan bodoh namanya, menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Ini ayat menunjukkan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendakwahi kaumnya. Iya. Maka ini adalah dalil makna dan rukun la ilaha illallah. Wa qawlihi ta'ala, dan juga dalil yang lain. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulliya ahlal kitabi. Inilah ayat yang saya maksudkan tadi. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi beliau bukan hanya dakwahi orang Arab musyrik, orang Quraisy, tidak jemaah sekalian. Beliau mendakwahi semua non-muslim agar masuk Islam di zaman beliau. Semua beliau dakwahi, tidak diperkecualikan. Bahkan secara khusus Allah perintahkan untuk mendakwahi ahlul kitab. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayolah kalian, marilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW mengatakan ini kalimat yang sama. Kalau itu kalimat yang sama, kenapa mereka masih didakwahi lagi? Karena mereka sudah tinggalkan kalimat ini, padahal ini adalah ajaran asli mereka. Yaitu Allah na'buda illallah, bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak menyembah kepada selainnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah kami adalah orang-orang muslim. 24. Jadi jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung tafsir la ilaha illallah, makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah dan dua rukunnya, yaitu dalam kalimat alla na'buda illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah ajaran yang sama yang pernah Allah turunkan kepada ahlul kitab. Itu adalah ajaran asli mereka. Oleh karena itu, penyembahan mereka kepada selain Allah bukan lagi ajaran yang asli. Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsir beliau menjelaskan, yang pertama mengajak umat Nasrani menyembah Nabi Isa yang mereka sebut Yesus adalah seseorang yang bernama Paulus. Dia sebenarnya adalah Yahudi yang masuk ke dalam agama Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Padahal sebelumnya umat Nasrani menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan dakwah Nabi Isa alaihi salam dalam surat Al-Maidah ayat 72, beliau berkata, "Ya Bani Israil, budullaha rabbi wa rabbakum." Wahai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini dakwah yang diajarkan Yesus kepada mereka. Sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Tapi kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Paulus menyesatkan mereka, mengajak mereka menyembah Yesus. Makanya jemaah sekalian, pengikut Yesus yang asli tinggal umat Islam. Andai kita mau mengklaim pengikut Yesus, kita yang paling berhak. Kenapa? Kita masih melakukan ajaran asli beliau, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Umat Nasrani hari ini, kalau betul-betul mau menjadi pengikut Yesus, dia harus masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, dia akan bisa menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Apakah tidak mungkin dia beragama Nasrani tapi menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja? Jawabannya mungkin, tapi dia tetap kafir. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena kalau dia menyembah hanya kepada Allah tapi masih Nasrani, berarti dia belum mengamalkan syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, walaupun masih tersisa umat-umat terdahulu yang menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariat yang diturunkan kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka berubah menjadi kafir. Karena Allah telah menghapuskan syariat-syariat yang dulu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya tidak dihapus, tetap menyembah hanya kepada Allah sama, tapi cara menyembahnya sudah berbeda. Mereka harus mengikuti cara menyembah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah dalil syahadat la ilaha illallah, makna dan rukunnya. Surat Ali Imran ayat ke-64. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan berikutnya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam syarah beliau, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Makna syahadat anna Muhammadur Rasulullah adalah berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi yang berasal dari suku Quraisy, Al-Hashimi yang berasal dari Bani Hashim, adalah Rasulullah, utusan Allah, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Inilah jemaah sekalian makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita berikrar dengan lisan, artinya kita ucapkan. Dan ucapan kita harus berasal dari keimanan hati, keyakinan hati. Diucapkan saja tanpa diyakini dalam hati, percuma. Mampu mengucapkan tapi tidak diucapkan, walaupun sudah yakin dalam hati, juga tidak sah syahadatnya. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini? Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Kenapa beliau sebutkan lengkap Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, dari Bani Hashim? Supaya kita jangan salah. bukan Muhammad yang lain. Karena orang-orang yang sesat diantaranya Ahmadiyah mengatakan yang dimaksud Ahmad ini nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka maksudnya Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari India. Makanya kita tegaskan di sini bukan Ahmad yang itu. Itu orang India. Yang kita persaksikan di sini dalam syahadat kita adalah Ahmad atau Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim, bukan yang lain. Bukan yang lain. Barang siapa mempersaksikan yang lain, maka dia bukan seorang Muslim. Atau barang siapa yang meyakini ada nabi lain yang diutus kepadanya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia bukan Muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, Ahmadiyah bukan bagian dari kaum Muslimin. Bahkan setahu saya seluruh negara Islam juga sepakat. Makanya jemaah sekalian, pusat Ahmadiyah hari ini, sekarang ini, tidak ada satupun di negeri Islam. Tapi di mana? Di Inggris, di London. Itu pusat Ahmadiyah. Karena memang asalnya Ahmadiyah itu adalah agama boneka buatan penjajah Inggris untuk melemahkan semangat jihad, terutama untuk melawan orang-orang yang dinamakan oleh penjajah Inggris sebagai Wahabisme. Penjajah Inggris yang pertama menamakan para pejuang Islam sebagai Wahabi. Kenapa mereka namakan Wahabi? Karena para pejuang ini, mereka pergi berhaji, kemudian bersentuhan mereka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab serta murid-murid beliau, maka berkobar semangat jihad mereka melawan penjajah. Buya Hamka juga pernah mengatakan di Indonesia juga sama. Istilah Wahabi ini digunakan juga oleh Belanda untuk memecah belah umat Islam dan melemahkan semangat perjuangan umat Islam. Terutama yang paling mereka benci adalah Tuanku Imam Bonjol. Mereka sebut pejuang Wahabi. Jadi ini asalnya penamaan Wahabi dan menjelek-jelekkan sebagian umat Islam dengan istilah Wahabi. Itu adalah kerjaannya para penjajah. Sampai hari ini masih para penjajah. Jadi Muhammad bin Abdullah yang dimaksud adalah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim. Kemudian kata Syekh, kita harus mengimani beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin. Seluruh jin dan manusia. Artinya, seluruh jin dan manusia, sejak beliau diutus, sampai hari kiamat, di negeri manapun mereka tinggal, wajib menjadi pengikut beliau. Menjadi pengikut beliau semuanya. Sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk yang mendapatkan beban pensyariatan wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk kekafiran. Kalau ada orang yang berkata sebagian syariat atau syariat yang ini atau syariat yang itu hanya berlaku di Arab, tidak berlaku di negerinya. Atau dia bilang itu kan budaya Arab, bukan budaya di negerinya. Padahal dia tahu itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal? Karena dia mengingkari pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Begitu pula kalau ada orang yang berkata syariat ini atau ajaran yang itu betul itu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu hanya cocok di zaman beliau. Sekarang enggak cocok lagi. Maka Islamnya batal. Kenapa? Karena dia tidak lagi beriman dengan Muhammad Rasulullah yang harus diimani, diutus kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Itulah sebabnya Allah jadikan beliau sebagai nabi yang terakhir. Karena syariat beliau berlaku sampai hari kiamat. Bahkan jemaah sekalian, jangankan manusia biasa, Nabi Isa alaihi salam yang akan turun di akhir zaman, hadis-hadis mengabarkan beliau menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi syariat yang diturunkan kepada beliau. Itu nabinya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Andai Musa masih hidup, beliau tidak boleh kecuali mengikuti aku. Ini Nabi SAW mencela karena Umar radhiyallahu anhu sedang pegang kitab Taurat. Kata Nabi SAW, itu enggak perlu. Cukup bagimu Al-Quran. Memang kita beriman kepada Taurat, tapi untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita, cukup Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, andai Musa hidup, yang diturunkan kepadanya kitab Taurat itu, dia harus menjadi pengikut aku. Maka Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman, beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan ada sebagian ajaran Islam tidak lagi cocok zaman ini atau tidak cocok di negerinya, maka batal Islamnya. Kenapa Islamnya batal? Sebab syahadat Muhammad Rasulullahnya batal. Begitu pula orang-orang yang mengatakan kami sudah sampai derajat wali, atau mursyid kami, guru kami sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, sehingga tidak wajib lagi mengamalkan syariat. Itu sama saja dengan dia mengatakan Rasul tidak diutus kepada kami. Maka itu adalah kekufuran. Dan membagi agama menjadi syariat dan hakikat, atau syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, itu sudah termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh sedikit pun dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau kemudian mereka meyakini jika sudah sampai hakikat atau ma'rifat, dia sudah jadi wali, wali itu lebih tinggi daripada Nabi, tidak perlu lagi mengamalkan syariat, maka itu adalah kekufuran. Kenapa? Karena itu termasuk mengingkari pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, kepada mereka. Ya, kalau ada orang mengatakan, saya enggak harus sholat. Sama dia mengatakan, Nabi tidak diutus kepadaku untuk mengajarkan sholat. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ini adalah ajaran sebagian tarekat sufiyah, tasawuf. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Adapun dalil syahadat Muhammad Rasulullah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Azza wa Jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. sangat berat. Dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan kebaikan bagi kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut serta penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pertama, beliau adalah utusan Allah. Utusan yang telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, beliau berasal dari diri-diri kita. Ini ada dua penafsiran, yang pertama dari bangsa Arab, yang kedua dari jenis manusia. Penafsiran yang kedua, yang lebih tepat insyaAllah. Beliau adalah manusia biasa, sama seperti kita. Beliau telah wafat sebagaimana manusia-manusia yang lain yang telah wafat. Yang ketiga, sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersedih, beliau berat merasakan penderitaan umatnya. Kemudian yang keempat, sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, beliau telah berusaha sebaik-baiknya mengajarkan kebaikan dan memperingatkan semua keburukan. Kemudian yang terakhir, beliau lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita teladani. Namun yang diinginkan oleh penulis di sini, Allah menegaskan dia adalah seorang rasul, dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian Syekh berkata, "Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah." Adapun makna syahadat anna Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan, yang lebih tepat andai penulis berkata ini bukan makna syahadat tapi konsekuensi syahadat. Adapun makna syahadat telah kita jelaskan tadi. Jadi ini sebuah masukan yang sangat baik dari ulama yang mensyarah kitab ini. Jadi lebih tepat makna syahadat yang dikatakan oleh penulis adalah konsekuensi daripada syahadat. Apa konsekuensinya? Ada empat. Ta'atuhu fima amar. Yang pertama, menaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan mengikuti syariat beliau. Jemaah sekalian, mari kita bahas secara singkat empat syarat atau empat konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati apa yang beliau perintahkan. Ini konsekuensinya. Kalau kita bersaksi asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka sepatutnya kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh beliau. Dan sebagaimana telah kita jelaskan tadi juga, hakikat taat kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah menegaskan, "Mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan jemaah sekalian, Allah bahkan telah menetapkan jalan hidayah adalah dengan menaati Rasul. Kita enggak akan mungkin mendapatkan hidayah tanpa menaati perintah beliau. Surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau, kata Allah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Maka beliau menegaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Iya. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, yaitu berita-berita di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita imani sebagaimana kita mengimani berita-berita di dalam Al-Qur'an. Terutama berita tentang perkara gaib. Dan lebih penting lagi berita-berita tentang kehidupan akhirat. Karena itu termasuk rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu adalah mengimani semua peristiwa-peristiwa hari akhir yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang dimulai sejak kapan? Sejak kematian kita. Peristiwa-peristiwa setelah kematian, peristiwa alam kubur, peristiwa kebangkitan, dan seterusnya, itu harus kita imani. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Iya. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan kecuali wahyu. Termasuk, banyak juga yang sudah kita lihat. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, umat akan berpecah belah. Kita sudah saksikan. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ada umat beliau yang ikut-ikutan kepada Yahudi dan Nasrani. Nasrani mengadakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam, umat Islam pun ikut merayakan ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pembenaran terhadap ucapan beliau, bukti kenyataan apa yang beliau katakan terjadi. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin latabatumuhu. Kalian akan ikut-ikutan kepada umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk dalam lubang dop, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi SAW, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Nanti umat Nasrani merayakan Paskah, mereka juga ikut merayakan Isra Mi'raj. Terus begitu. Ini bukti apa yang beliau kabarkan terjadi. Dan masih banyak lagi. Yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Atau yang dulu terjadi dan kita tidak tahu. Kapan terjadinya, bagaimana kejadiannya. Tapi Nabi SAW tahu karena diberikan wahyu. Sehingga beliau kabarkan kepada kita. Kisah umat-umat terdahulu. Sebagaimana kita imani kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Begitu pula yang terdapat di dalam Sunnah. Karena Nabi SAW tidak menyampaikan kecuali wahyu. Beliau bukan ahli sejarah. Bahkan beliau tidak bisa baca tulis. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW Allah takdirkan sebagai orang yang buta huruf. Itu bukan sebuah aib bagi beliau. Justru itu membuktikan kebenaran kenabian beliau. Karena kalau beliau pintar baca tulis, orang akan mengatakan beliau menukil dari kitab-kitab umat terdahulu. Itu gak bisa mereka katakan seperti itu. Karena beliau tidak bisa baca tulis. Beliau bukan ahli sejarah. Beliau tidak bisa baca kisah-kisah umat terdahulu. Tapi beliau mengabarkan kepada kita banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu wajib kita imani. Karena itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang darinya dan beliau peringatkan. Ini konsekuensi yang ketiga. Apa yang beliau larang hendaklah kita jauhi. Sebagaimana Allah telah memberi peringatan keras bahaya menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah dalam ayat ini maknanya adalah kesesatan. Jadi orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tersesat. Maka apa yang beliau perintahkan kita amalkan, apa yang beliau larang kita jauhi. Di surat Al-Hasyr Allah juga menegaskan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah. Apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi menjauhi larangan Rasul berarti menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, ini sangat penting sekali. Termasuk konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah adalah alla yu'badallah illa bima syara'ah. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat beliau. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, inilah penjelasan empat konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Sebagian ulama juga mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah memiliki dua rukun. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, sama seperti kita, tidak memiliki sifat-sifat Allah sedikit pun, tidak boleh disembah, tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Dan rukun yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah, yang harus kita muliakan, yang harus kita amalkan empat konsekuensi tadi dalam beriman kepada beliau. Menjalankan perintah beliau, membenarkan pengabaran beliau, menjauhi larangan beliau, dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Itulah konsekuensi mengimani beliau sebagai Rasulullah. Dan dua rukun ini jemaah sekalian membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Umat Nasrani bersikap kepada Nabi mereka melebihi batas, yaitu mereka jadikan Nabi mereka sebagai sesembahan mereka. Jangan sampai umat Islam mengikuti mereka. Umat Yahudi kebalikannya, para Nabi dan Rasul mereka, maka mereka tentang, mereka lawan, mereka sakiti, mereka lecehkan, bahkan ada yang mereka bunuh. Sebagaimana kata Allah, waqatlihimul anbiya, dan mereka membunuh para nabi, dan mereka mengira telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi itulah orang Yahudi. Maaf sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan ada umat Islam pengikut Nasrani dan Yahudi. Ada yang memuliakan Nabi SAW dengan cara melampaui batas, ada pula yang sebaliknya, meremehkan sunnah-sunnah beliau. Maka itulah pentingnya kita mengimani dua rukun ini. Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah. Walhamdulillah, selesai pembahasan ringkas tentang dua kalimat syahadat. Bismillah. Apa arti golongan hizbi? Hizbi itu artinya orang yang memiliki penyimpangan yang namanya Al-Hizbiyah. Al-Hizbiyah itu maknanya adalah fanatik golongan. Fanatisme golongan. Kalau fanatik terhadap Islam, itu mulia. Itu yang diperintahkan kepada kita. Fanatisme terhadap golongan selain Islam, itu namanya Al-Hizbiyah. Sama saja. Golongan itu berupa organisasi, ormas, kelompok yayasan, atau komunitas majelis taklim, atau komunitas pemirsa televisi dakwah, pemirsa radio dakwah, atau apa saja, termasuk juga fanatisme terhadap suku, bangsa, negara, tanah air, keturunan, nasab, itu semuanya dalam syariat disebut jahiliyah. Asabiyah jahiliyah. Tidak boleh. Jemaah sekalian, jangankan semua itu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah menceritakan sebagaimana di dalam riwayat yang sahih. Ada dua orang anak muda dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Anak muda di kalangan sahabat. Awalnya bercanda, main-main. Kemudian salah satu dari keduanya memukul pantat yang lain. Maka tersinggunglah. Akhirnya bertengkar. Sahabat manusia biasa. Ini anak mudanya. Bercanda, main-main, tersinggung. Akhirnya bertengkar mereka. Lalu salah satu dari keduanya pun memanggil, "Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, mari hadapi musuh kita." Padahal sama-sama muslim, yang dia katakan lawannya, musuhnya. Yang Muhajirin pun berkata begitu, "Ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin." Maka seruan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau bilang? "Ma balu da'wal jahiliyah?" Ada apa ini seruan jahiliyah? Lihat jemaah sekalian. Ini Muhajirin dan Ansor, dua nama yang Allah namakan langsung kepada mereka. Allah yang menamakan mereka Muhajirin dan Ansor. Dan Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan pujian yang sangat tinggi. "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini adalah kelompok dengan nama yang Allah berikan dan Allah puji dalam Al-Quran. Tetapi ketika nama dan kelompok itu digunakan untuk fanatisme golongan dan memusuhi atau membedakan diri dengan selain golongannya, atau menganggap lebih mulia daripada selain golongannya, maka itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jahiliyah. Apalagi cuma nama-nama baru hari ini, apalagi cuma nama daerah, tanah air, negara. Maka jemaah sekalian, ketahuilah, tidak boleh kita membanggakan kelompok kita, negara kita, tanah air kita. Itu semuanya jahiliyah. Yang boleh kita banggakan hanya satu, Islam. Karena kemuliaan manusia diukur dengan kadar Islamnya. "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling bertakwa, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi kalau kita mengukur kemuliaan seseorang melalui negaranya, keturunannya, tanah airnya, sukunya, komunitasnya, maka itu bertentangan dengan ajaran syariat. Iya. Jadi Al-Hizbiyah itu adalah fanatisme golongan. Fanatisme golongan itu contoh-contohnya sangat banyak. Bangga-bangga dengan golongannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat orang musyrik. "Wala takunu minal musyrikin." min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini Allah celah, merasa bangga dengan golongan-golongan. Golongan apapun itu, komunitas, organisasi, yayasan, majelis taklim, setanah air, sesuku, sebangsa, senegara, sedarah, itu Allah celah. Tidak pantas itu dibanggakan. Itu sifat orang-orang musyrik dahulu. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW menikahkan bangsawan Quraisy dengan mantan-mantan budak. Nabi SAW ingin menghapus itu. Orang Arab merasa lebih hebat daripada non-Arab. Seringkali beliau nikahkan wanita bangsawan Quraisy dengan mantan-mantan budak. Mantan-mantan budak yang sebagian orang masih memandang sebelah mata, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW dengan bangsawan Quraisy, karena beliau ingin menghapuskan kebiasaan jahiliyah. Mereka bangga sebagai bangsa Arab. Ketika Islam datang, itu semuanya dihapuskan. Iya. Kemudian, yang paling berbahaya, al-hizbiyah ini merusak al-wala wal-bara, cinta dan benci. Cinta dan benci dalam Islam itu hanya dianjurkan dan disyariatkan, dibangun atas dasar keimanan, yaitu cinta dan benci karena Allah. Kenapa kita cinta kepadanya? Karena dia orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa kita benci kepadanya? Karena dia berbuat dosa. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok ini merusak akidah wala wal bara. Karena satu organisasi, satu yayasan, satu pengajian, kita lebih cinta kepadanya. Ada orang di luar kita, di luar komunitas kita, padahal dia lebih takwa, kita tidak cinta kepadanya. Atau bahkan kita anggap dia saingan kita, musuh kita. Na'udzubillah, padahal dia lebih takwa. Ini contoh al-hizbiyah. Begitu pula, tidak mau belajar kalau bukan ustaz di komunitasnya. Bukan ustaz pengisi di radionya atau di televisinya. Dia enggak mau datang hadir. Padahal ustaznya ahlu sunnah. Tapi kalau ustaznya memang sesat, ya jangan hadir. Kalau itu betul. Kenapa dia enggak mau hadir? Ustaznya menyimpang. Ustaznya punya penafsiran sendiri terhadap ayat. Tidak mengikuti pemahaman salaf. Kalau itu memang tidak boleh hadir. Tapi kalau ustaznya ahlu sunnah, walaupun dia bukan di komunitas kita, hadiri. Kalau kita hanya mau menghadiri yang di komunitas kita, maka itu adalah al-hizbiyah. Iya. Jadi ini mirip dengan fanatisme madhab. Tapi fanatisme madhab itu dulu. Umat Islam banyak yang fanatik terhadap madhab-madhab. Fanatik terhadap Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kalau sekarang, mungkin kebanyakan sudah berganti fanatik kepada organisasi, kepada kelompok-kelompok, yayasan, dan seterusnya. Iya. Maka itu tercela. Saya seorang guru ngaji. Bagaimana kalau disambil berdagang? Bagaimana menurut ustadz yang sesuai syariat? Maksudnya, berdagang di pasar, setelah itu jadi guru ngaji. Ya bagus kalau itu maksudnya. Sangat bagus. Tapi kalau maksudnya ngajar sambil berdagang, ya jangan. Ngajar sambil berdagang, jangan. Tapi kalau maksudnya juga berdagang kepada murid-murid, ya tidak masalah. Yang penting jangan di masjid. Di masjid tidak boleh berdagang. Ya misalkan kita jual buku, jual gamis kepada murid-murid, tidak masalah. Iya. Yang penting jangan berdagang di masjid. Ada wanita yang tidak lagi berhubungan suami istri, apakah harus bercerai atau tetap bersatu? Karena cerai itu dibenci Allah dan suami tidak memberi nafkah. Bagaimana Ustaz? Cerai itu tidak mutlak dibenci Allah. Cerai yang dibenci Allah kalau tidak ada alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, bahkan bisa jadi dicintai oleh Allah. Kalau itu jalan yang lebih takwa. Ya, misalkan ada seorang istri, suaminya terus-terusan berbuat dosa, dinasihati enggak mau tobat. Justru itu disyariatkan untuk bercerai, bahkan wajib untuk bercerai. Nanti kalau dia enggak cerai, dia bisa jadi rusak, terpengaruh suaminya. Jadi ini harus diluruskan, cerai itu tidak mutlak dibenci. Yang dibenci kalau cerai itu tidak ada alasan yang dibolehkan dalam syariat. Iya. Nah, kalau di sini dikatakan tidak berhubungan suami istri dan suami tidak memberi nafkah, maka hukumnya boleh bagi istri untuk minta cerai, tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya. Bahkan kalau dengan tidak berhubungan suami istri lalu akhirnya bisa menjerumuskan dia kepada zina, wajib dia bercerai dan cari suami yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan untuk berhubungan suami istri. Itu manusiawi. Daripada dia terjerumus zina. Iya. Wallahu a'lam. Apakah meminta air kepada ustaz sekitar agar persalinan lancar termasuk bagian dari syirik? Air yang didoakan. Berarti ini namanya minta ruqyah. Minta ruqyah. Meruqyah di air pada dasarnya boleh. Nabi SAW para sahabat melakukan, baca ayat-ayat dan doa-doa ruqyah di air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Pada dasarnya boleh. Tapi dengan syarat, yang dia lakukan ruqyah beneran. Dan yang meruqyah itu ustadz beneran. Atau orang soleh beneran. Jangan-jangan dukun. Kalau dukun ya yang dia baca, mungkin ada ayat-ayat Quran, tapi biasanya mereka campurkan dengan permohonan kepada setannya. Jadi ini yang harus dipastikan terlebih dahulu. Siapa yang meruqyah? Itu ustadz beneran atau dukun? Kemudian jemaah sekalian, minta ruqyah itu tercelah. Karena Nabi SAW telah mengabarkan 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara sifat mereka adalah la yastarkun. Mereka tidak pernah minta ruqyah. Jadi kalau orang minta ruqyah, dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi bukan bermakna dia masuk neraka, tidak, belum tentu. Mungkin dia masuk surga, tapi akan melewati hisab. Hisabnya bisa berat, bisa juga hisab yang ringan. Jadi minta ruqyah itu tercela. Kalau ruqyahnya sesuai syariat, hukumnya makruh kita minta. Tapi kalau ruqyahnya tidak sesuai syariat, ya hukumnya haram, bahkan bisa syirik kalau minta ruqyah kepada dukun. Tapi kalau kita diruqyah atau dikasih air yang sudah diruqyah tanpa kita minta dan ruqyahnya sesuai syariat, maka tidak mengapa. Bagaimana cara yang baik untuk menolak jika itu sudah dimintakan oleh orang tua dan kita disuruh untuk minum? Ya, jelaskan. Jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Apa syarat jadi istri solehah? Syarat utama sederhana saja, dua saja. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Itulah istri solehah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Apabila seorang wanita salat lima waktu dan puasa bulan Ramadan, Ini contoh dia taat kepada Allah. Wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha. Kemudian dia jaga kemaluannya hanya untuk suaminya dan dia taat kepada suami. Jadi dia taat kepada suami. Maka Nabi SAW mengatakan, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jika seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi sampai saat ini dia mengakui dia Islam, tapi tidak pernah menjalankan solat lima waktu, dan dia tidak pernah berpuasa, tapi dia cuma menjalankan solat Jumat saja, apakah dia disebut kafir? Berarti dia sudah Muslim, kemudian dia melakukan dosa kekafiran. Maka hukumnya, jadi kita berbicara tentang orang Muslim yang melakukan dosa kekafiran. Meninggalkan sholat adalah termasuk kekafiran. Tapi jemaah sekalian, tidak setiap Muslim melakukan dosa kekafiran langsung bisa divonis kafir. Di antaranya, orang yang tidak bisa kita vonis kafir adalah orang yang masih bodoh. Dalam syariat ada al-udhru bil-jahal. Udhur karena kebodohan sehingga dia tidak divonis kafir. Apalagi jelas-jelas dia mu'alaf. Wajar kalau dia belum ngerti. Yang salah orang yang Muslim tidak mengajari dia. Maka ajarkan kepadanya, ajak dia ke majelis ilmu. Dan tidak divonis kafir. Wallahu alam. Apa ciri-ciri anak yang soleh dan yang tidak soleh? Yang soleh berarti yang beramal soleh. Amal soleh adalah amalan-amalan yang Allah perintahkan. Dan amalan yang dilakukan dengan ikhlas serta sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang tidak soleh yang sebaliknya, tidak melakukan perintah Allah. Ya, seperti tidak berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Bagaimana jika saya harus membantu ibu saya yang beragama selain Islam dalam persiapan ibadah mereka yang dilakukan di rumah saya? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, tidak boleh membantu. Baik membantu mempersiapkan atau menyediakan tempat. Ini namanya membantu berbuat dosa. Bukan berbakti kepada orang tua. Tapi menolong orang tua untuk melakukan dosa, bahkan dosa terbesar. Kalau orang tua kita mau minum khamar, boleh gak kita kasih uang buat beli khamar? Gak boleh kan? Atau kita bantu pergi belikan, sediakan di meja? Gak boleh kan? Ini lebih besar daripada minum khamar. Kenapa kita sepakat minum khamar gak boleh, yang ini boleh? Justru minum khamar lebih ringan dosanya. Betul itu dosa besar. Tapi jauh lebih ringan dibandingkan menyembah kepada selain Allah. Jadi dalam hal ini harus tegas menolak, namun harus tetap santun. Kepada orang tua bagaimanapun kita harus tetap sopan. Jangan membentak, tapi harus tegas. Bicara agama, bicara akidah itu harus tegas. Ridho Allah yang harus lebih diutamakan. Dan Nabi SAW menegaskan, innama ta'afil ma'ruf, ketaatan kepada makhluk hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada Allah, dalam bermaksiat apalagi dalam syirik. Baik, orang kafir ketika masuk Islam mengucapkan syahadat. Bagaimana dengan kita yang sudah terlahir dari ibu bapak Muslim? Apakah secara otomatis sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Secara otomatis sudah menjadi Muslim. Sudah menjadi Muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap anak, setiap anak, walaupun dia lahir dari keluarga kafir, setiap anak ketika dia lahir adalah di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Perhatikan hadis ini. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya menjadikan dia Muslim, tapi menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi? Karena dia sudah Muslim. Dia sudah Muslim, gak perlu orang tuanya menjadikan dia Muslim. Orang tua tinggal mendidiknya saja supaya Islamnya bertahan dan bertambah kualitasnya karena dia sudah Muslim. Makanya di sini juga sekaligus saya ingatkan, ada kelompok-kelompok sesat. Kalau kita masuk kelompok mereka, mereka suruh syahadat ulang, sekaligus menyatakan baiat kepada kelompoknya, dan itu biasanya ada iurannya. Dulu di kampung 250 ribu per orang. Bayangkan jemaah sekalian, kaya pemimpin kelompoknya itu. Jadi ada iuran, syahadat ulang. Syahadatnya harus disaksikan oleh pemimpin kelompoknya atau anggota kelompoknya, baru menjadi sah. Maka itu tidak benar, itu batil. Bahkan Syekh Nusaimin mengatakan, kalau ada orang kita tahu dia kafir, belum pernah kita lihat dia bersyahadat, tiba-tiba kita lihat dia di masjid lagi sholat, maka dia sudah Muslim, karena dalam sholat pasti dia bersyahadat kan? Dalam sholat kan ada syahadat, maka dia menjadi Muslim dengan dia bersyahadat dalam sholat. Atau umumnya, kalau dia sudah sholat, pasti dia sudah bersyahadat sebelum itu. Jadi gak harus kita saksikan dia bersyahadat. Itu bukan syarat. Orang masuk Islam, bukan syarat dia bersyahadat harus disaksikan oleh yang lain. Bukan syarat. Makanya jemaah sekalian, jangan sampai ada orang mau masuk Islam hari Kamis, kita bilang tunggu hari Jumat, nanti habis sholat Jumat biar ramai baru bersyahadat. Kalau dia masih hidup, na'udzubillah, kalau dia mati sebelum itu, kita yang berdosa. Iya. Jadi walaupun tidak ada yang menyaksikan, dia bisa bersyahadat. Atau satu orang saja menyaksikan, dia bersyahadat. Tapi ada baiknya juga kalau di depan orang banyak. Namun jangan dijadikan itu syarat, dan jangan tunggu kumpul orang banyak. Kenapa ada baiknya? Supaya mereka tahu mereka punya saudara yang baru Muslim yang harus ditunaikan haknya. Iya. Bolehkah kita membeli rumah dari hasil lelang bank? Lelang itu sendiri sebenarnya boleh dalam syariat, selama tidak mengandung riba. Masalahnya, umumnya yang saya ketahui dari lelang bank ini, itu adalah rumah-rumah sitaan yang disita secara zalim. Itu dia masalahnya. Jadi kita membantu kezaliman mereka. Atau mungkin kita beli, sebenarnya itu hak orang yang disita oleh bank. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya sudah terjawab di pertanyaan yang pertama ya. Jadi andaikan itu bukan rumah sitaan, memang milik bank, tidak masalah. Tapi kalau itu rumah sitaan milik orang, kemudian dijual begitu saja, tanpa ada kompensasi untuk pemilik rumah itu, maka itu batil. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, orang itu punya hutang, tinggal katakanlah 50 juta. Karena dia sudah gak mampu bayar, disita oleh bank. Kemudian bank menjual rumah itu, ternyata laku 100 juta. 100 juta diambil semua oleh bank. Padahal 50 juta milik pemilik rumah yang pertama tadi. Jadi harusnya bank hanya ambil sisa uangnya saja, sedangkan kelebihannya kembalikan kepada pemilik rumah yang pertama. Iya, itu pun seharusnya jangan disita begitu saja, dikasih kesempatan dia bisa membayar. Begitu adab kepada orang yang berhutang, dikasih kesempatan dulu. Kecuali kalau dia sepakat, okelah, rumah ini dijual, nanti kalau ada kelebihan dari pembayaran sisa hutang, itu milik pemilik rumah tersebut. Ya, ya harus kita pastikan, itu yang dilelang oleh bank, milik siapa. Ya ada juga, mungkin di bank syariat, kata orang bank itu, ini sudah disepakati oleh pemiliknya. Jadi sama-sama sepakat gitu. Jemaah sekalian, ini masih banyak pertanyaan. Waktu sudah mau habis, sudah hampir zuhur. Insyaallah saya simpan dulu pertanyaan ini. Kita jawab di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.